Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat yang saya muliakan, saya cintai filah. Pada kesempatan yang baik ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan bersama pembacaan kitab atau sebuah risalah karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yang beliau beri judul Ikhtiyarul Aula fi Syarhi Hadithi Ikhtisamil Mala'il A'la. Kita telah sampai kepada sebuah pembahasan yang sangat bermanfaat, yaitu pembahasan terkait dengan perkara-perkara yang dengan perkara tersebut seorang akan mencapai derajat ridha di dalam dia beribadah kepada Allah. Perkara-perkara penting yang dengan perkara-perkara tersebut insyaallah seorang akan mencapai derajat ridha di dalam beribadah. Walaupun pembahasannya adalah terkait dengan masalah menyempurnakan wudu di kala dingin. Menyempurnakan wudu di kala susah, musibah dan seterusnya. Namun apa yang disebutkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ini bersifat umum, yakni ibadah apa saja insyaallah ketika seorang menempuh perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau ini insyaallah ta'ala akan mencapai derajat ridha di dalam beribadah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, sebagaimana diketahui bersama, dan ini kita ulang sedikit pembahasan agar bisa difahami maksud pembahasan kita. Kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada tujuan yang lain kecuali itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tentunya dengan berbagai macam ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan ibadah-ibadah yang dibuat-buat oleh manusia dan akal manusia atau hawa nafsu manusia. Ibadah yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Seperti wudu, sholat, atau yang lain dari ibadah-ibadah yang masyru'ah yang disyariatkan. Dan ternyata manusia ada di antara mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, yaitu mereka yang mencampurkan ketaatan dengan syirik. Ya, kalau orang melakukan kesyirikan di dalam hidupnya, dia tidak dikatakan beribadah kepada Allah. Walaupun mungkin dia melakukan sholat, walaupun dia melakukan ibadah yang lain, tapi kalau dia juga menyembah selain Allah, tidak dikatakan beribadah. Ya, karena ibadah tidak dikatakan ibadah kecuali jika orang yang melakukan ibadah itu memurnikan ibadah untuk Allah. Oleh karena itu ketika datang tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sudah begini saja, hari ini engkau menyembah sesembahan kami bersama-sama, besok kita menyembah sesembahan engkau bergantian. Tidak seperti itu ibadah. Ibadah dikatakan ibadah jika semua hidup kita untuk siapa? Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada model orang yang seperti itu, tidak beribadah sama sekali. Termasuk juga orang-orang munafikin. Ada orang yang beribadah, namun tingkatan mereka berbeda-beda. Kita sendiri merasakan. Ada saat ketika kita beribadah ringan, ya atau tidak? Ada saat kita merasa berat, yakni ibadahnya sama sebenarnya. Sama-sama sholat subuh, tetapi hari ini terasa lebih ringan daripada kemarin. Sama-sama mengeluarkan zakat, tapi terasa lebih ringan saat ini daripada tahun kemarin. Sama-sama hadir ke majelis ilmu, tetapi hari ini rasanya lebih ringan daripada hari kemarin. Yakni kita sendiri merasakan bertingkat-tingkatnya kondisi kita di dalam melakukan apa? Ibadah. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau orang-orang munafikin, ya, mereka tampaknya melakukan ibadah, namun Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran hakikat yang ada pada hati mereka. Mereka beribadah namun malas. Aslinya mereka tidak mau beribadah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan orang-orang munafikin, ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri lahiriahnya, zahirnya ibadah. Tetapi apa? Kusala. Membenci ibadah tadi. Malas terhadap ibadah tersebut. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sehingga termasuk sebaik-baik dan termasuk perkara yang sangat penting dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam risalah ini adalah bab ini. Perkara-perkara yang hendaknya ditempuh oleh seorang hamba, kita ini yang sangat butuh, ikhwan. Yang dengan perkara tersebut, bi'idnillahi azza wa jal, akan tumbuh ridha. Ini derajat yang paling tinggi ketika beribadah. Jadi tidak ada rasa berat sama sekali. Bukan hanya sekedar menahan sabar dalam beribadah, tidak. Namun lebih dari itu, ridha dalam dia beribadah kepada Allah. Termasuk ketika seorang berusaha menyempurnakan wudu di kala dingin, karena pembahasannya terkait dengan wudu. Orang kalau berwudu di kala dingin, cuaca dingin, apalagi ditambah dirinya sedang sakit. Tetapi sakitnya itu memang belum boleh dia untuk apa? Menggunakan tanah untuk bertayamum. Kewajiban dia adalah sabar, ya atau tidak? Sabar. Ini tugas dari Allah untuk kebaikan kita. Sabar. Walaupun berat, sabar. Ada rasa berat, tapi ikhlas kepada Allah untuk saya tetap melakukannya, sabar dalam beribadah. Namun ba'dun nas, sebagian manusia, ya, mereka bukan hanya sekedar sabar, tetapi mencapai derajat ridha ketika dia berwudu di kala dingin tersebut. Di antara sebabnya, ya, yang sudah kita pelajari kemarin agar menyambung pembahasan kita, awalan yang pertama, tadzakkuru fadlil wudu min haqqihil khataya wa raf'ihi lidarajat. Dia merasa ridha dengan ibadah ini walaupun asalnya berat, karena dia selalu ingat dan terbayang di hadapannya keutamaan wudu yang sangat besar. Wudu itu akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Dosa akan keluar bersama dengan air yang dia gunakan untuk wudu, sampai tetesan air yang terakhir ketika dia berwudu. Sehingga dia tidak peduli dinginnya cuaca, karena dia merasa butuhnya dengan ibadah ini. Dan harapan yang besar kepada Allah akan dihapuskannya dosa-dosa. Ya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, teringat azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, karena seorang sedang berwudu di saat dingin, dia teringat bahwasanya di neraka Allah ada azab berupa apa? Dinginnya neraka. An-nar, neraka itu bukan hanya panas, namun juga ada jenis azab Allah yang ditimpakan kepada ahlun nar berupa apa? Rasa dingin yang sangat. Dan itulah yang disebut dengan zamharir. Ya, apa? Zamharir. Bahkan disebutkan dalam hadis, dan ini harus kita yakini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat al-Imamul Bukhari rahimahullah, inna asyadda ma tajiduna minal bardi min zamharir jahannam. Sesungguhnya apa yang kalian dapatkan dari dingin yang sangat di dunia ini itu adalah dari dinginnya neraka apa? Jahannam. Dari dinginnya neraka jahannam. Jahannam sudah ada, dan dingin yang kita rasakan, dingin yang sangat itu bagian dari apa? Jahannam. Ya. Wabillahi taufik. Kita imani yang seperti ini. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya. Ini dua hal yang telah kita bahas kemarin. Ya. Sampai disebutkan sebagian salaf atau sebagian ulama dulu, ya, dia berwudu memasukkan tangannya ke dalam air yang dingin, begitu masuk tidak dilepas tangannya. Kenapa? Lupa sudah. Lupa dia sedang kedinginan. Karena yang dia ingat adalah neraka apa? Jahannam. Ya. Wabillahi taufik. Ya, tentunya kejadian itu hanya sekali disebutkan dalam riwayat ini. Ya. Baik, tidak terus-terusan seperti itu. Tetapi di sini suatu hal yang menunjukkan bahwasanya mereka ya mengingat adanya azab Allah Subhanahu wa taala berupa dinginnya jahannam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, perkara yang ketiga kita lanjutkan ucapan al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. As-salisu mulahadhatu jalali man amara bil wudu wa mutala'atu 'azamatihi wa kibriya'ihi wa tadhakkuru tahayyu' lil qiyami baina yadayhi wa munajatihi fis shalah fadhalika yuhawwinu kulla alamin yanalul 'abdu fi talabi mardhatihi min bardil ma'i wa ghairihi wa rubbama lam yash'ur bi 'alamihi bil kulliyah kama qala ba'dul 'arifin bil ma'rifah hanat 'alal 'amilina al ibadah. Perkara yang ketiga, ketika seorang beribadah termasuk wudu di kala dingin adalah mulahadhah, dia renungkan keagungan Allah yang memerintahkan ibadah ini. Jadi saya sedang beribadah, wudu, dan yang memerintahkan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha agung. Zat yang maha besar. Zat yang menguasai alam semesta ini. Zat yang di tangan dialah segala kebaikan kita. zat yang di tangannya lah segala urusan kita. Ya, Allah lah yang merintahkan itu. Wabillahi taufik. Sehingga akan menjadi ringan. Kata Ibn Rajab selanjutnya, wa mutala'atu 'azamatihi wa kibriyaihi. Dan selalu ketika dia beribadah mengingat betapa agungnya Allah dan besarnya Allah. Wa tahayyu wa tadhakkuru tahayyu lil qiyami baina yadayhi. Dan dia mengingat bahwasanya wudu yang sedang dia lakukan ini sebagai persiapan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa munajatihi fi shalah. Dan dia berwudu sedang mempersiapkan munajat. Munajat yakni perbincangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sedang salat sesungguhnya dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika seorang mukmin salat membaca surah Al-Fatihah maka Allah menjawab setiap ayat yang kita baca. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Idza qala 'abdi, jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu tabaraka wa ta'ala," Allah menjawab, "Hamidani 'abdi, hambaku memujiku." Fa'idha qala al-abd, jika seorang hamba mengucapkan ar-Rahmanir Rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Dan ketika seorang mukmin mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah akan menjawab majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Kemudian ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini antara aku dengan hambaku dan untuk hambaku semua yang dia minta. Kemudian setelah itu seorang mukmin meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah hakikat seorang yang sedang melakukan ibadah sholat. Fahuwa yunaji rabbahu. Seorang yang sholat, yunaji. Berbicara. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah menjawab. Dengan itu, ma'asyiral muslimin, kata Ibn Rajab. Fadhalika, dengan itu, yuhawwinu kulla alamin. Yanalul abda al yanalul abdu abdu fi talabi mardati. Fadhalika, dengan itu biidnillahi azza wajal yuhawwin, akan meringankan semua sakit, semua beban yang dihadapi oleh seorang hamba fi talabi mardatihi, ketika dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Min bardil ma wa ghairihi, berupa dinginnya air atau yang lain. Ya, kalau kita permisalkan, taib, dalam kehidupan dunia, kita dipanggil oleh orang yang memiliki apa? Kedudukan, taib, dan orang itu sangat besar nilainya di hadapan kita, karena memiliki kedudukan, memiliki jasa, memiliki kebaikan. Memanggil kita dalam keadaan kita apa? Ya, sakit misalnya. Taib. Rasa sakit itu kadang tidak dirasa, ya atau tidak? Tidak dirasa. Karena yang manggil saya adalah orang yang memiliki jasa yang besar kepada saya. Ya. Atau orang yang akan memberikan sesuatu kepada saya. Ya. Langsung. Ya. Segera dia siapkan, saya mau berhadapan dengan dia. Saya mau berhadapan dengan fulan. Maka rasa berat ini semuanya tidak terasa. Namun sayang, kita lebih mengingat perkara yang lahir daripada perkara yang apa? Batin. Lebih melihat kepada perkara yang lahir daripada perkara yang batin. Seandainya seorang mukmin seperti disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ketika dia berwudu selalu mengingat keagungan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingat dia akan menghadap Allah dalam ibadah salat yang dia harus membukanya dengan wudu, dan bahwasanya dia akan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu akan meringankan ya wudu yang kita lakukan walaupun dalam keadaan mata, dalam keadaan dingin. Bahkan kata Ibnu Rajab, warubbama lam yash'ur bi alamihi bil kulliyah, bahkan terkadang bisa jadi tidak merasa sakit sama sekali, merasa tidak sakit. Ya, subhanallah, dulu para sahabat sebenarnya mereka uzur untuk tidak sholat jamaah di masjid, sebenarnya uzur, tetapi mereka ingin tetap di masjid sampai dipapah oleh dua orang kanan dan kiri, dipapah. Padahal dia sedang dalam keadaan apa? Sakit. Uzur untuk dia tidak sholat berjamaah. Kenapa? Karena rindunya untuk berjumpa dengan Allah. Jadi sesuatu yang berat ini menjadi ringan bagi dia, dan dia berupaya untuk bisa hadir walaupun dalam keadaan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu, ma'asyiral muslimin? Karena mereka selalu mengingat kebesaran man Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Qala ba'dul arifin, berkata sebagian arifin, sebagian ulama, hanat 'alal 'amilin al ibadah. Ibadah bagi seorang yang memiliki ma'rifah terasa ringan. Hanat yang terasa ringan, 'alal 'amilin al ibadah, bagi orang-orang yang beribadah dan mereka memiliki ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'id bin Amir, berkata Sa'id bin Amir, balaghani anna Ibrahim al-Khalil sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa sami'a li'idhamihi qaqqa'ah. Berkata Sa'id bin Amir, balaghani. Ini kalimat balaghani, ahlul hadis biasa menyebut balaghat. Balaghat yakni riwayat tapi sanadnya tidak ada, terputus sangat banyak. Sehingga kalau kita nilai riwayat ini bukan riwayat yang bersambung sanadnya. Dan Ibnu Rajab hanya sekedar menyebutkan sebagai syahid, sebagai anu saja, penguat saja. Balaghani, telah sampai kepadaku berita, tidak tahu disebutkan siapa yang menyampaikan. Balaghani anna Ibrahim al-Khalil, bahwasanya Nabi Ibrahim al-Khalil kekasih Allah, dan beliau mendapatkan gelar Khalil. Tidak ada di antara para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar al-Khalil dan derajat khullah kecuali hanya dua orang sahabat saja, dua orang rasul saja. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Derajat kecintaan yang paling tinggi. Sehingga tidak ada yang berat bagi mereka ini. Para nabi dan rasul tidak berat dalam beribadah, terlebih al-Khalil. Orang-orang yang betul-betul mencintai Allah mencapai derajat cinta yang paling tinggi, dan Allah juga mencintai mereka lebih dari yang lain. Naam. Kata Sa'id bin Amir, telah sampai kepadaku bahwasanya Ibrahim al-Khalil kana idza tawadda, beliau ketika berwudu, sami'a li idhamihi qaqqa'ah, terdengar dari tulang-tulang beliau suara. Karena rasa takut dan pengagungan yang besar kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan demikianlah Al-Khalil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat sampai kaki beliau bengkak. Taib. Beliau dalam keadaan tertidur, datang orang Badui menghunuskan pedang di hadapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak tahu, tidak terasa, tahu-tahu dibangunkan oleh orang ini, pedang sudah terhunus. Namun tidak ada sedikit pun dalam hati beliau rasa takut kepada orang ini. Karena kesempurnaan kecintaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Abadan tidak ada sedikit pun. Sehingga ketika orang ini membangunkan Nabi, Siapa yang akan menolongmu? Langsung terucap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini semuanya muncul karena selalu yang ada dalam diri-diri beliau pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Ali ibn al-Husain idza tawaddaa isfarra launuhu fa yuqalu lahu ma hadzal ladzi ya'tarika indal wudu fa yaqulu atadruna baina yaday man uridu an aqum. Adalah Ali bin Husain. Ali bin Husain bin Ali ibn Abi Talib. Ini seorang tabi'in, putra dari Al-Husain ibn Ali ibn Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib ibn Abdul Muttalib. Ali bin Husain diriwayatkan dari beliau, idza tawaddaa, ketika beliau berwudu, isfarra launuhu, wajah beliau pucat ketika berwudu. Fayuqalu lahu, sampai ada yang bertanya kepada Ali bin Husain, ma hadzal ladzi ya'tarika indal wudu, apa yang terjadi kepadamu ketika engkau berwudu? Ternyata pucat ini adalah karena beliau mengingat beliau akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fayaqul atadrun, tahukah kamu, baina yadayiman uridu an akum, tahukah kamu kehadapan siapa aku akan berdiri setelah wudu ini? Yani, ya, kehadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ali bin Husain, diriwayatkan dari beliau. Kemudian berkata Ibn Rajab, Wa kana Mansur ibnu Zadan idza faragha min wudhu'ihi yabki hatta yartafi'a sawtuhu. Faqila lahu ma sya'nuk? Faqala wa ayyu shay'in a'dhamu min sya'ni? Inni uridu an aquma baina yaday man la ta'khudhuhu sinatu wala naum, fala'allahu yardha 'anni. Berkata Mansur bin Zadan, beliau salah seorang ulama ahlul hadis yang ma'ruf. Beliau termasuk diantara para perawi fiqh, Mansur bin Zadan. Dan para ulama memberikan kesaksian tentang Mansur bin Zadan bahwasanya semua waktu beliau habis untuk ibadah. Jadi tidaklah seorang melihat Mansur kecuali mesti sedang beribadah. Kalau tidak sedang sholat, berzikir. Kalau tidak berzikir, berdoa. Kalau tidak berada di masjid, sedang menghafalkan hadis. Kalau tidak menghafalkan hadis, sedang mengajari orang. Kalau tidak dalam, atau dia mencari nafkah untuk keluarganya. Selalu, setiap melihat dia mesti dalam keadaan apa? Ibadah. Persaksian dari para ulama. Sampai ya, dikatakan tentang Mansur, lau qila lahu anna malakal maut bil bab ma yastati' an yazid al ibadah. Sampai kalau dikatakan kepada Mansur, wahai Mansur, malaikat maut sudah di pintu, yakni akan mencabut kamu, Mansur bin Zadan tidak bisa lagi menambah amalan ibadah. Yakni kepingin menambah amalan ibadah karena apa? Malaikat maut sudah di pintu, namun tidak bisa lagi menambah. Kenapa? Waktunya sudah habis untuk ibadah. Ini Mansur bin Zadan. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, adalah Mansur bin Zadan sering idza faragha min wudhu'ihi, jika beliau selesai dari wudhu, yabki, menangis. Hatta yartafi'a sawtuh, sampai terdengar suaranya. Faqila lahu ma sya'nuk, sampai ada yang bertanya kepada Mansur, wahai Mansur, ada apa engkau setelah berwudu menangis? Faqala, kata Mansur, wa ayyu syai'in a'dhamu min sya'ni, kondisi apakah yang lebih agung daripada kondisiku saat ini? Inni uridu an aquma baina yaday man la ta'khudhu sinatu wala naum, saya akan berdiri di hadapan Allah yang tidak mengantuk dan tidak apa, tidur. fala'allahu yardha anni, mudah-mudahan Allah meridhai saya. Ya. Tidak ada yang lain yang saya cari kecuali itu. Ya. Semoga Allah meridhai saya. Ya. Wabillahi taufik. Nah. Sehingga yang seperti ini tentunya tidak merasa berat ketika berwudu walaupun dalam keadaan apa? Dingin. Ibadah sholat juga tidak berat bagi beliau. Justru yang beliau rasakan adalah ridha dengan ibadah tadi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Berkata selanjutnya Ibnu Rajab. Wa kana Atha As-Salimi idza faragha min wudhu'ihi irta'ada wa intafadha wa baka buka'an shadidan faqila lahu fi dhalika faqala inni uridu an ataqaddama ila amrin adzim inni uridu an aquma baina yadayillahi azza wa jal. Kata Atha As-Salimi ketika beliau atau wakana Atha As-Salimi ketika beliau selesai berwudu irta'ad yakni bergetar wa intafadha yakni menunduk atau tampak apa namanya pengaruh dia berwudu rasa takut wabaka bukaan syadida dan menangis sampai ditanya kepada beliau beliau ditanya faqila lahu fi dhalik ada apa dengan engkau wahai Atha. Faqal maka Atha mengatakan inni uridu an ataqaddam ila amrin azim. Saya seperti ini karena saya akan melakukan perkara yang agung yaitu salat. Inni uridu an aquma baina yadayillahi azza wajal. Saya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa riwayat dari salaf kita Ali bin Husain wa Mansur bin Zadan Atha As-Salimi ya dan diriwayatkan ya dengan balaghat dari Ibrahim Al-Khalil sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya ma'asyiral muslimin ya, yang seperti ini ya tentunya tauladan yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saking agungnya salat dan telah mencapai derajat ridha di dalam ibadah sholat, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Demikian ucapan Nabi SAW. Ketika beliau mendapatkan beban dakwah, beban musibah, atau perkara-perkara yang membebani beliau, beliau mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, mari kita beristirahat dengan sholat. Yani dengan masuk ke dalam ibadah sholat hilang semuanya itu sedih ya, sakit dan seterusnya dan adalah sebuah kisah yang mungkin sering dan pernah kita dengar ya, seorang sahabat sholat dan panah mengenai apa ya, tubuhnya ya. Sholat seperti disebutkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam Sunan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Dzatur Riqa. Perang Dzatur Riqa dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, letih di tengah malam beliau putuskan untuk istirahat. Dan beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Dan ini sifat beliau. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin umatnya berat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk pasukan beristirahat di tempat yang telah ditetapkan. Namun beliau juga menempuh usaha penjagaan. Maka beliau tawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang akan bangun di malam hari ini menjaga kami? Kalau ada apa-apa beritahu kami. Maka dua orang sahabat datang kepada Rasul, mengatakan kepada Rasul, kami berdua ya Rasulullah yang akan menjaga. Satu dari sahabat Ansar, satu dari kalangan Muhajirin. Ya. Maka Nabi SAW beristirahat di malam hari itu dan keduanya berjaga ya, di salah satu ujung lembah, yakni tempat di mana memungkinkan di situ musuh akan masuk. Maka keduanya menjaga Nabi SAW dan para sahabat. Ketika salah seorang di antara keduanya berdiri sholat, bergantian yang satu sholat, yang satu tidur. Ketika sedang sholat, datang musuh memanah orang ini. Namun terus dia melakukan ibadah sholat. Dalam keadaan panah menancap, dia cabut, keluar darah, terus melanjutkan sholatnya sampai dia selesai sholat. Tiga anak panah menancap pada tubuhnya dan dia lepas. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Karena mereka, para sahabat, adalah orang-orang yang merasa ridha dengan ibadah yang mereka lakukan, as-shalah atau yang lainnya. Dan adalah Nabi SAW mengucapkan, seperti diucapkan kepada Bilal tadi, ya Bilal, arihna bis-shalah, arihna bis-shalah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih, ar-rabi'u, perkara yang keempat, yang dengan perkara ini seorang akan diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, adalah istihdaru ittila'illahi azza wa jal ala abdihi fi halil amali lahu wa tahammul al-masyaq li ajlihi. Ya, istihdar ittila'illahi azza wa jal. Kalau tadi yang ke berapa? Ketiga adalah dari sisi hamba. Hamba ini merasa yang dihadapannya adalah siapa? Allah, yakni mengingat keagungan Allah, mengingat kekuasaan Allah, mengingat pemberian Allah, mengingat ya, kepada atau di hadapan siapa akan berdiri. Ya. Kalau sekarang yang keempat, ya, dia mengingat dari sisi Allah. Yakni dia mengingat Allah melihatnya. Dia mengingat Allah memperhatikannya. Dia mengingat Allah Subhanahu wa taala menilai amalan yang dia lakukan. Menilai hatinya dan menilai apa? Lahirnya. Jadi kita sedang dinilai oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kita berwudu, Allah melihat hati kita dan melihat amalan kita. Apakah hati kita ikhlas untuk Allah Jalla wa Azza? Apakah lahiriah kita sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai jasad kalian dan wajah kalian, karena itu di luar kemampuan kita. Allah jadikan badan kita hitam, Allah jadikan badan kita cacat, Allah jadikan kita tidak apa namanya tinggi misalnya, Allah tidak melihat itu. Apakah kamu pendek, ya, apakah kamu jelek rupanya, Allah tidak melihat itu, karena kita tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat apakah kamu orang Arab, apakah kamu orang ajam? Allah tidak melihat apakah kamu orang yang cantik, rupawan atau tidak. Tetapi yang Allah lihat, kata Nabi SAW, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Namun Allah Subhanahu wa taala melihat qulub, hati kalian. Apakah ikhlas atau tidak? Wa a'malikum, dan amalan kalian lahir. Apakah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW atau tidak? Dan inilah yang akan menjadikan seorang ringan dalam ibadah. Bahkan akan mencapai derajat ridha. Karena ketika dia berwudu, dia ingat dilihat oleh Allah. Bagaimana hati saya? Bagaimana amalan saya? Ketika seorang sholat juga demikian. Ini yang keempat. Beda yang keempat dengan yang ketiga. Yang keempat kata Ibnu Rajab, istihdhar selalu menghadirkan dalam hati kita ittila'illahi azza wa jalla, bahwasanya Allah melihat kita, melihat abdihi, hambanya, fi halil amali lahu wa tahammulil masyaq li ajlihi, ketika seorang beramal dan ketika seorang menanggung beban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Ya, wabillahi taufik. Isya jam berapa? Kurang lebih 20. Baik. Dan ini perkara yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada hambanya, termasuk kepada para nabi dan rasul. Allah mengingatkan bahwasanya Allah melihat kalian. Kalian beramal, kalian beribadah, Allah bukannya tidak melihat, Allah melihat. Faman yatayaqqan, barang siapa yang yakin, annal bala bi'aini man yuhibbu, barang siapa yang yakin bahwasanya bala yang sedang dia rasakan dalam hari ini wudu, rasa dingin yang sedang dia apa, rasakan itu, dia rasakan di hadapan siapa? Allah. Bi'ainillah, di hadapan Allah. Allah melihat dengan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'ainillah, Allah melihat. Hana alaihil alam, akan menjadi ringan itu. Ya. Akan menjadi ringan. Ya. Kama asyara Allahu jalla wa ala ila dhalika biqaulihi li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah At-Tur ayat 48 Allah mengatakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir li hukmi rabbik, wahai nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir, sabarlah engkau, li hukmi rabbik, dengan hukum Rabbmu, hukum syar'i atau hukum qadari. Ketika beribadah salat, ini hukum syar'i, yakni syariat adalah salat. Atau qadari, ketika Allah memberikan apa? Ujian, bala. Wabillahi taufik. Wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau wahai nabi dengan hukum Rabbmu. Baik hukum syar'i berupa syariat-syariat atau hukum qadari berupa takdir yang menimpa siapa? Rasul. Kenapa engkau harus sabar? Dan ketahuilah, engkau harus sabar fa innaka bi a'yunina, karena engkau di hadapan pengawasan kami. Bi a'yunina di sini menetapkan sifat ain bagi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala lahu a'in, Allah melihat. Wabillahi taufik. Ini sebesar-besar ayat yang ketika seorang mengingat akan menjadi ringan ibadah itu dan musibah. Sehingga subhanallah, para nabi, para rasul lupa semua yang apa menimpa mereka berupa musibah. Selalu yang dia ingat adalah Allah. Coba bagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dari Taif berjalan ke Taif berdakwah dengan harapan besar, karena orang-orang Mekah sudah tidak mau mendengar. Orang-orang Mekah bahkan menghina Rasul, menyakiti Rasul, membunuh sahabat. Maka Nabi SAW memiliki harapan besar, semoga di Taif orang-orang akan mau mendengar. Datang ke Taif, beliau datangi pemuka-pemuka Taif, namun ternyata apa yang beliau hadapi tidak yang beliau harapkan, tidak sesuai yang beliau harapkan. Justru beliau diusir, dilempari sampai kaki beliau apa? Berdarah dan bersedih beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjalan meninggalkan Taif, sampailah ke sebuah tempat yakni di Qarnul Manazil. Ketika di Qarnul Manazil tiba-tiba terdengar suara dari langit. Salam dari langit. Ternyata Jibril alaihi salatu wassalam bersama dengan Jibril, malaikat penjaga gunung. Di situ Nabi SAW ditawari oleh malaikat Jibril sesuai dengan perintah Allah, ya Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Kalau engkau berkehendak, kalau engkau ingin memerintahkan dia untuk mengangkat gunung dan dijatuhkan kepada orang-orang Mekah atau Taif, niscaya akan dilaksanakan. Biidnillah, dengan izin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terucap pada lisan Nabi SAW? Sabar luar biasa. Dalam berdakwah, bahkan beliau mengatakan, mudah-mudahan anak cucu mereka ada yang beriman kepada Allah. Dan ternyata harapan Nabi betul. Betapa banyak para ulama dari Taif. Taif sekarang menjadi negara dan tempat seorang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW demikian sabar. Dan di antara sebabnya adalah karena senantiasa merasa apa yang beliau lakukan, musibah yang beliau rasakan, bi'ayunillahi subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam ayat ini, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah engkau wahai nabi dengan hukum Rabbmu, karena sesungguhnya engkau di dalam pengawasanku, di hadapan pandangan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, juga yang semakna dengan itu Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan Harun, wa qauluhu ta'ala li Musa wa Harun alaihi massalatu wassalam, dan Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun ketika keduanya berdakwah menghadapi musuh Allah Subhanahu wa taala Firaun dan kaumnya, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut. Jangan kalian berdua takut dalam melakukan ibadah ini, berdakwah ilallah. Kenapa? Innani ma'akuma. Karena aku Allah bersama dengan kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar dan aku melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW bersabda, orang yang seperti ini adalah orang yang mencapai derajat ihsan. Kata Nabi SAW, u'budillah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak. Beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa'illam takun tarah, jika engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak bisa melihat Allah di dunia ini, fa'innahu yarak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, itulah empat perkara yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, di antara perkara-perkara yang dengannya seorang akan mencapai derajat ridha dan ringan dalam dia beribadah. Dan masih tersisa satu perkara yang beliau sebutkan dalam risalah ini, insyaallahu ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami apa yang kita dengar dan mengamalkan apa yang baik dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuki kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.